untuk diberikan kepada anak-anak kita. Karena sesungguhnya setiap diri kita kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah kita perbuat kepada keluarga kita, terkhusus kepada anak kita. Apakah kita termasuk orang yang menjaga hak-hak tersebut, atau kita termasuk orang yang selama ini menyia-nyiakan? Karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dalam As-Sunan Kubra. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna Allah sa'ilun kulla ra'in amma star'ahu ahafidha am bay'a hatta yas'ala ar-rajula an ahli baiti." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan bertanya kepada setiap pemimpin keluarga dari apa-apa yang ia pimpin, baik istrinya ataupun anak-anaknya. Apakah seorang pimpinan ini menjaga apa yang ia pimpin, ataukah termasuk orang yang menyia-nyiakan? Hingga kemudian seorang suami, seorang ayah akan ditanya tentang keadaan ahlul baitnya, keluarganya. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang masyhur, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع وهو مسؤول عن رعيته. Setiap diri kalian adalah pemimpin, penggembala, dan setiap diri kalian kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas orang-orang yang dipimpinnya. Dan seorang imam yang ia memimpin, yang ia merupakan pemimpin atas segenap manusia, maka ia pun akan dimintai pertanggungjawabannya atas pimpinannya tersebut. Dan seorang suami, seorang ayah adalah pemimpin, dan ia akan kelak dimintai pertanggungjawaban dari apa yang ia pimpin. Yang demikian ini karena sesungguhnya terkait hak-hak anak, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kita, mewasiatkan kepada kita tentang anak-anak yang dilahirkan yang berasal dari diri kita, sebagaimana firman-Nya di dalam surat An-Nisa ayat ke-11, yusikumullahu fi auladikum. Allah subhanahu wa ta'ala telah mewasiatkan kepada kalian dalam masalah anak-anak kalian. Dan namanya wasiat adalah sesuatu yang teramat penting, perkara yang sangat penting sekali untuk diperhatikan. Jangan sampai kemudian apa yang telah diwasiatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada diri kita terkait anak-anak kita kemudian dilalaikan, tidak diperhatikan, tidak ditunaikan wasiat tersebut. Dan ini adalah merupakan sesuatu yang menjadikan perkara yang membahayakan diri kita. Maka tengoklah bagaimana upaya keras dari para anbiya yang sedemikian kuat memperhatikan terhadap anak-anaknya, perhatian yang demikian besar kepada anak-anaknya. Di dalam Al-Quran kita akan dapati kisah-kisah bagaimana para nabi Allah subhanahu wa ta'ala sedemikian serius menunaikan perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendidik anak-anak mereka. Di dalam Al-Quran kita pun akan mendapatkan pelajaran betapa para anbiya, nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala, sedemikian kuat, sedemikian penuh perhatian, walaupun di dalam keadaan yang sangat menyulitkan, walaupun di dalam keadaan yang sangat kritis, namun perhatian kepada sang anak tidak pernah luput dan tidak pernah terlalaikan. Ini adalah bentuk penjagaan seseorang yang telah diamanati untuk menjaga anak-anaknya. Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan tentang Nabi Ya'qub alaihissalatu wassalam, am kuntum syuhada'a id hadara Ya'qub al-mautu id qala libanihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu muslimun. Apakah kalian jadi saksi saat ketika Nabi Ya'qub menghadapi kematian, menjelang menghadapi kematian? Saat itu ia menyatakan kepada anak-anaknya, bertanya kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, Apakah yang akan kalian sembah setelah peninggalku, setelah sepeninggalku nanti? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Anak-anaknya menjawab, kami akan beribadah, kami akan menyembah kepada ilahmu dan ilah nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, Ishaq, ilah yang satu, dan kami termasuk orang-orang yang berserah diri kepadanya. Kisah Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam semestinya memberikan inspirasi kepada kita, semestinya memberikan bimbingan kepada kita, memberikan pelajaran yang penting kepada kita. Ketika ajal akan datang, di saat-saat kritis, di saat-saat kehidupan akan berakhir bagi diri seorang nabi, Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam, kehidupan di dunianya, ia masih memberikan perhatian, ia masih bertanya kepada anak-anaknya, ia masih memberikan pelajaran tauhid kepada anak-anaknya. Sebuah bentuk perhatian yang teramat besar, sebuah perhatian yang sedemikian kuat yang dilakukan oleh Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam. Demikian juga kita akan dapati di dalam Al-Quran kisah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam yang dalam keadaan suasana genting masih memberikan perhatian kepada anaknya. Ketika banjir datang, anaknya berada di atas bukit. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam menyeru, mengajak kepada sang anak untuk bersama-sama dengannya naik ke perahu. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam mengajak, dan di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala diungkapkan, ya bunayya irkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai anakku, naiklah bersama kami, naik ke perahu bersama kami, wala takum ma'al kafirin, dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam masih memberikan bimbingan kepada sang anak dalam kondisi saat yang sedemikian genting, karena air banjir, air bandang ini terus semakin meninggi. Namun demikian, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam masih memberikan kesempatan, masih mengajak anaknya untuk bergabung dan menasehati anaknya untuk tidak bersama dengan orang-orang kafir. Ini kisah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam yang menunjukkan perhatian ia sebagai seorang ayah kepada anaknya. Kita akan dapati pula kisah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang kemudian berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Rabbku, jauhkanlah diriku dan anak-anakku, anak keturunanku, dari penyembahan kepada berhala. Doa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam merupakan bentuk perhatian kepada anak, karena sesungguhnya tidaklah doa itu diucapkan oleh seorang ayah, tidaklah doa itu dipanjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala oleh orang tua untuk anak-anaknya, kecuali apabila orang tua atau ayah tersebut memberikan perhatian yang sangat kepada anak-anaknya. Doa orang tua adalah merupakan salah satu wujud perhatian yang mendalam dari orang tua kepada sang anak. Karena sesungguhnya ketika orang tua berdoa, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan bimbingan kepada anak-anaknya, itu menunjukkan bahwasannya diri orang tua tersebut memohon bantuan, memohon pertolongan dari Al-Khaliqur Rahman, dari Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa, yang mampu, yang membolak-balikan hati Bani Adam. Dan tentu saja orang tua yang penuh perhatian kepada anaknya, yang memiliki cita-cita yang tinggi kepada anak-anaknya, ia memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar anaknya di dalam penjagaannya, agar sang anak di dalam penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam bimbingannya. Dan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam memberikan teladan kepada kita betapa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam memanjatkan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar menjaga anak-anaknya, menjaga anak-anaknya dari ketergelinciran di dalam kesyirikan, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar anak-anaknya menjadi seorang ahlu tauhid yang mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah merupakan satu bentuk perhatian yang sangat besar dari seorang ayah kepada anaknya. Dan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berdialog dengan putranya Ismail alaih salatu wassalam, dan dialog ini dimaktubkan di dalam Al-Quran dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka Fangdur mada taro. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi, sungguh aku menyembelihmu. Maka perhatikanlah apa pendapatmu. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika akan menunaikan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, ketika akan menunaikan ketaatan kepadanya, mengajak anaknya untuk memahami, untuk melaksanakan ketaatan tersebut. Dan tentu saja sebagai putra yang taat, putra yang saleh, Nabi Ismail alaihissalatu wassalam mendorong ayahnya untuk menunaikan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kisah para nabi yang tentu saja bukan sekedar cerita untuk kita baca, kita dengar. Namun di balik kisah ini memberikan pelajaran yang sangat penting kepada kita. Di antaranya adalah bagaimana bentuk perhatian para nabi Allah subhanahu wa ta'ala kepada anak-anaknya. Dan perhatian ini adalah sesuatu yang teramat sangat dibutuhkan oleh seorang anak. Memberikan perhatian kepada anak adalah merupakan salah satu bahagian pemberian hak kepada anak. Hak anak diantaranya adalah perlu mendapat perhatian dari kedua orang tuanya. Di tengah laju zaman yang sedemikian cepat, kehidupan yang sedemikian berkembang, banyak sekali orang tua yang sedikit, banyak sekali orang tua yang kemudian sedikit memberikan perhatian kepada anaknya. Maksudnya orang tua ingin memberikan kebahagiaan kepada anak. Berangkat kerja di pagi hari, bahkan mungkin saat anaknya masih tertidur pulas, pulang bekerja pun larut malam. Seorang ayah datang ke rumahnya pun dalam keadaan anaknya masih tertidur pulas pula, atau sudah tertidur pulas. Harapannya ia mencari nafkah, bekerja keras, membanting tulang hari demi hari, maka untuk membahagiakan sang buah hati. Tetapi ternyata ia luput, ada sesuatu yang hilang yang ia tidak berikan kepada anaknya. Dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, ia tidak berikan itu kepada anaknya. Apa? Sebentuk perhatian. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sedemikian dekat dengan anak-anak. dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, disebutkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yazurul ansar wa yusallim ala sibyan wa yamsahu ru'usahum wa fi riwayatin wa yad'ulahum. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkunjung ke perkampungan Ansar. Beliau bertemu dengan anak-anak dari kalangan kaum Ansar, kemudian beliau memberikan salam kepada mereka. Salam kepada anak-anak. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengusap kepala anak-anak Ansar. Atau di dalam riwayat lain, beliau mendoakan mereka. Perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada anak-anak sungguh luar biasa. Dan perhatian ini adalah sesuatu yang sangat-sangat memberikan dampak yang besar bagi kepribadian, kejiwaan sang anak. Kita temukan dari beberapa kasus anak-anak membuat tingkah, membuat pola atau kadang ada orang yang menyebutnya anak itu nakal. Namun sebenarnya anak itu tidak nakal. Ia melakukan tingkah tersebut hanya karena dirinya ingin diperhatikan. Ia membuat tindakan-tindakan tertentu agar ayahnya atau orang-orang yang membimbingnya memperhatikan dia. Sehingga dengan demikian perhatian itu, perhatian orang tua bagi sang anak adalah sesuatu yang sangat berarti, nutrisi bagi kepribadiannya, gizi yang baik bagi pertumbuhan, tumbuh kembang jiwanya. Perhatian. Maka anak-anak yang bertingkah polanya kadang-kadang di luar nalar sebenarnya berawal dari sesuatu yang sederhana. Dirinya kurang diperhatikan. Sehingga berefek kepada tindakan-tindakan yang tidak kita harapkan. Coba perhatikan anak-anak kita ketika ia misalnya telah bisa menulis angka, menulis huruf, atau ketika ia mulai bisa menggurakkan pena, menggambar gunung, menggambar matahari, memberi warna matahari dengan warna hitam, gunung dengan warna kuning, langit dengan warna coklat, kemudian tumbuh-tumbuhan dengan warna hijau dan seterusnya. Ketika sudah jadi, sang anak kemudian menunjukkan karyanya kepada orang tuanya. Abi, lihat. Respon apa yang akan kita berikan ketika gambar itu diperlihatkan kepada kita? Wasilah gambar, perantara gambar yang ditunjukkan ke hadapan kita itu adalah satu bentuk yang mewakili isi jiwa dari anak tersebut. Yang sebenarnya dia ingin diperhatikan, bukan semata-mata kita perhatikan gambarnya, tetapi yang ditunggu oleh anak tadi komentar kita. Kalau komentar kita sudah sana-sana, abis sedang sibuk, kecewa anak. Tapi kalau komentar kita, masya Allah, anak abis sudah pandai menggambar, kau belajar di mana? Sebenarnya kata-kata ini yang ditunggu. Dan ini adalah merupakan satu bentuk perhatian. Kalimat-kalimat yang demikian ini adalah kalimat-kalimat wujud perhatian orang tua kepada anaknya. Nah, kalimat-kalimat seperti inilah yang akan memberikan semangat, membesarkan jiwanya, membesarkan keadaan hatinya, untuk kemudian ia tambah bersemangat. Ketika yang diajukan menggambar, tentu menggambarnya dia besok lusa akan menggambar lagi. Manakala kita alihkan dari menggambar, coba sekarang hafalan ayatnya, Abi ingin dengar. Baca dia surat An-Nas, surat Al-Ikhlas, masya Allah, 3 ayat sudah bisa hafal dari surat Al-Ikhlas misalnya. Coba tambah lagi, coba tambah hafalan lagi, terus perhatian. Yang akan membesarkan jiwanya, yang akan memberikan semangat, dorongan, salah satunya adalah wujud perhatian kita. Kalau kesibukan-kesibukan kita sedemikian padat, itu bukan menjadi alasan untuk kemudian kita tidak memperhatikan anak kita. Kelelahan kita setelah beraktivitas seharian, dan itu pun bukan merupakan alasan untuk kemudian kita menyingkirkan anak kita dari hadapan, dari samping kita. Justru semestinya anak itu menjadi qurrata ayun, penyejuk mata kita, penyejuk jiwa kita. Dikala kita lelah, anak-anak di hadapan kita, semestinya kita turut bergembira, semestinya kita kemudian turut berbahagia dengan adanya anak-anak di hadapan kita. Dan hal yang demikian sangat ironis sekali. Saya temui beberapa orang tua salafiyin menjelang liburan pondok pesantren. Bukan kegembiraan yang ada pada diri mereka, kesedihan. Ustaz, liburnya kok lama sekali? Loh, memangnya kenapa? Bukankah bertambah baik seharusnya libur lama? Tidak Ustaz, jangan lama-lama liburnya. Kenapa memang? Bikin repot. Di rumah tidak ada yang mengawasi. Oh, jadi pondok pesantren itu tempat kamp konsentrasi bagi anak-anak kita. Seharusnya orang tua bergembira setelah sekian lama tidak bercengkerama dengan anak-anaknya karena anaknya di pondok pesantren. Semestinya orang tua bergembira dan menyambut kedatangan sang anak, bahkan membuat program. Ya. Dibuat barnamijnya. Selama liburan anak-anak kita berkunjung untuk refreshing taman safari. Tanggal segini, hari ini, tanggal segini. Tanggal segini berkunjung ke rumah paman. Tanggal segini berkunjung ke pondok pesantren mana? Salafiyin. Biar berkenalan dengan asatidnya di sana. Dipertemukan dengan orang-orang soleh di sana. Tanggal segini melakukan kunjungan, mengajak, berdakwah ke kampung laut misalnya. Liburan seperti itu biayanya mahal, Ustaz. Ya, dibuat yang sederhana. Kalau anak sakit kan kita tidak mengatakan, wah mahal biayanya, sayang kalau keluar, kan begitu. Demi untuk anak kita supaya sehat, kan begitu. Kita berkorban, sepeda motor satu-satunya pun kita jual dalam rangka untuk supaya anak kita sehat kembali. Nah, program-program seperti itu kan untuk menyehatkan juga kepribadiannya, kejiwaannya. Apakah orang, anak kita yang peduli kepada orang-orang miskin, kepada para mualaf, peduli, tumbuh kepeduliannya, apakah itu bukan orang sehat? Orang sehat. Maka sehatkan jiwa anak-anak itu dengan kepedulian kepada lingkungannya, kepedulian kepada kehidupan sosialnya. Anak-anak bergembira melihat tingkah pola binatang. Anak-anak merasa ketakutan melihat singa yang mendekat. Itu jiwa sehat. Apa jadinya kalau anak singa mendekat, kok malah dia tambah mendekat? Ini sehat. Banyak faktor-faktor yang menunjukkan kesehatan jiwa, dan itu semua tentu. Ya, walaupun tidak demikian, mungkin ada acara-acara, program-program yang sederhana dengan biaya murah, atau bahkan mungkin tidak mengeluarkan biaya, tetapi itu sangat baik untuk tumbuh kembang jiwa anak-anak, dan sebagai wujud dari perhatian kita kepada anak-anak. Ini yang perlu diperhatikan oleh kita sebagai orang tua. Kita tidak cukup hanya dengan memberikan sebatas kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya material, yang sifatnya materi untuk anak-anak kita. Tidak cukup itu saja. Memang benar, salah satu kewajiban kita adalah memberikan nafkah dalam bentuk sesuatu yang sifatnya materi. Baju anak-anak kita penuhi, makanan yang bergizi kita penuhi, tetapi jangan lupa unsur rohani mereka pun kita perhatikan. Unsur kejiwaan yang ada pada diri mereka itu pun perlu kita perhatikan. Karenanya bukan merupakan alasan karena kita sibuk kemudian tidak memperhatikan anak-anak kita. Anak-anak kita di pondok mungkin saat kita menelpon, jangan terlalu serius telponnya. Kadang-kadang kan kita sulit berkomunikasi. Anaknya ingin ditelepon, kita telepon. Ada apa? Habis sedang sibuk, ayo cepat. Keperluannya apa saja? Ya jangan begitu. Mungkin kita telepon dengan cara yang santai. Gimana makannya? Di pondok, sudah makan belum? Sudah sarapan belum? Sudah. Dengan apa? Dengan ikan. Enak ya sama ikan. Enak apa, Bi? Satu sohen dikeroyok 5 orang, ikannya cuma 1. Ya sudah, nanti Abi kirim, biar kalian makan ikan satu-satu. Abi kirim ikan teri. Ya kan sambil bercanda. Tapi bercanda tentu tidak berbohong. Besoknya kita bawakan ikan teri. Di dalam telepon saja sudah menampakkan kehangatan kita. Kita menangkap suara telepon anak kita dengan perasaan hangat. Itu akan terasa oleh anak. Beda kalau telepon, ditelepon, ya, halo, ya, assalamualaikum, waalaikumsalam, ada apa? Bi, kapan kesininya? Wah, habis sedang sibuk. Kapan-kapan lah ya. Sudah perlu. Telepon Umi ya. Umi ya. Wah, itu sudah patah semangat. Setiap telepon selalu dipatahkan oleh ayahnya. Setiap telepon selalu dikatakan sibuk ayahnya. Besok lusa anaknya akan mengatakan, percuma telepon juga, ayah saya paling sibuk. Putus asa. Jangan membangun. Sadar atau tidak sadar, kita jangan membangun, membentuk jiwa anak kemudian menjadi seseorang yang paling gitu. Tidak memberikan sifat-sifat yang optimis kepada anak. Yang tadi saya sebutkan dengan membesarkan jiwanya, membesarkan hatinya, membesarkan perasaannya, dan seterusnya, dan seterusnya. Terkadang seorang anak minta ditelepon karena ada masalah. Maka jadilah pendengar yang baik, kan begitu. Para ulama salaf kita kan mengajarkan kita untuk menjadi pendengar yang baik, kan? Bagaimana adab mendengar, itu diajarkan oleh para ulama salaf. Walaupun dibacakan hadis, dan hadis itu pernah dipelajari, pernah didengar, tetapi tetap para ulama memberikan pengajaran kepada kita, ulama salaf memberikan ajaran kepada kita untuk kita diam mendengarkan hadis itu, walaupun mungkin hadis itu sudah dihafal, hadis itu sudah diamalkan, hadis itu sudah sedemikian melekat, tapi tetap adabnya untuk mendengarkan ketika hadis itu dibacakan. Para ulama kita mengajarkan bagaimana cara mendengar yang baik. Proses mendengar yang baik. Dan cara mendengar yang baik oleh orang-orang sekarang, terkhusus di dunia pendidikan, ini dijadikan sebagai modal bagi seorang konselor. Konselor itu orang yang bimbingan penyuluhan gitu kan. Kalau ada anak yang bermasalah, anak yang ingin curhat, anak yang ingin mengadukan permasalahannya, datang ke konselor, konsultasi. Modal dari seorang konselor diantaranya dia mampu untuk bisa mendengar. Dan kita semua adalah konselor bagi anak-anak kita. Anak-anak kita mungkin ada masalah. Ada masalah. Entah itu masalah dengan teman-temannya, seusianya. Entah itu masalah mungkin ketika dia baru masuk ke pondok, masalah penyesuaian diri. Kadang-kadang bagi anak yang selama ini lekat di dalam kehidupan keluarga, dekat dengan ayahnya, dekat dengan ibunya, dekat dengan adik-adiknya, kakak-kakaknya. Begitu ia ditaruh di pondok, dia mengalami sedikit masalah. Masalah apa? Masalah adaptasi. Masa-masa awal seperti itu perlu mendapat perhatian yang sangat dari kita sebagai orang tua. Backup keadaan jiwanya, backup oleh kita. Mungkin masalah beradaptasi, masalah sosialisasi yang mungkin anak kita mengalami kesulitan ketika minta ditelepon-telepon. Bila perlu kita datang menjenguk, diberi semangat. Bagaimana di sini, mondok? Enak kan? Terus dipancing bagaimana dia berbicara. Kalau dia diam, nah ini ada sesuatu ini. Bukan diamnya diam emas, tapi ada sesuatu yang ia pendam. Harus kita gali. Anak-anak biasanya kalau senang di satu tempat dia ceria, tapi ini kok diam. Mau mengemukakan kepada abahnya, takut nanti abahnya marah, tidak setuju, akhirnya dipendam. Nah, seperti ini harus segera diatasi. Jangan sampai kemudian ketika proses terjadi permasalahan, dipendam, masalah terus menumpuk dan meledak pada saat-saat tertentu. Kita harus mampu untuk bisa menelaah keadaan perasaan dari anak. Perasaan tinggal di sini. Apa yang tidak bikin kerasan? Atau apa yang membuat tidak kerasan? Nakal teman-temanmu? Makannya kurang enak? Uang jajannya kurang? Atau apa? Kalau kita tidak mampu, mungkin lewat gurunya kita cari informasi, lewat pengasuhnya, musyrifnya. Bagaimana? Anak saya pernah cerita atau apa? Ya. Jadi kalau adik masuk berarti beresin. Belum tentu. Ya. Terus gampang tentang anak musyrif kita lewat ya. Bagaimana? Ada yang bercerita tentang apa? Ajak juga temannya. Siapa yang dekat temannya? Ajak. Gimana? Ini. Artinya ini merupakan bentuk perhatian kita. Ketika kita menginginkan anak-anak kita tidak muncul masalah di kemudian hari. Kenapa demikian? Karena ketika ada masalah sedikit sudah terdeteksi. Ketika ada ketidakcocokan, ketidaknyamanan, itu sudah terdeteksi oleh kita. Sehingga tidak sampai terakumulasi, sampai menumpuk masalah itu, baru kemudian kita bingung menyelesaikannya. Banyak kasus. Hati-hati. Sekarang anak-anak salafiyin banyak yang memasuki masa remaja. Saya memperhatikan ketika anak-anak itu masuk ke pondok dalam usia yang masih sangat relatif kecil. Hati-hati di usia 13, 14, 15. Jangan kemudian kita beranggapan, itu kan sudah besar dia. Biarkan dia. Jangan, dampingi. Apalagi kalau sekecilnya sudah mondok. Sejak umur 6 tahun dia sudah dilepas, sudah mondok, berpisah dengan orang tuanya. Ini harus tetap kewaspadaan, kehati-hatian, perhatian berikan kepada anak-anak. Usia-usia masuk ABG. Anak baru gede ini, masuk remaja. Karena apa? Karena sudah ditemukan ketika masuk usia remaja tingkat kejenuhan di pondok muncul. Ah, mondok lagi. Apalagi lihat teman-teman tetangga kanan kiri pagi berangkat sekolah, bisa komputer, itu kan? Sampai ada. Karena teman-temannya bisa komputer, minder dia. Di pondok bisa apa? Nah, ini titik-titik rawan. Titik-titik rawan di dalam perkembangan kejiwaan anak. Sehingga kemudian apa? Di usia remaja itu dia sudah mengalami titik jenuh, bosan berada di pondok. Ini harus kita kawal, kita dampingi. Benar-benar kita harus dekat dengan dia, sehingga kita bisa berdialog, sehingga kita bisa berbicara dengan sang anak, menerima masalahnya, memberikan solusinya, dan kemudian menjalankan kesepakatan-kesepakatan dengan sang anak. Ini usia-usia yang sangat kritis. Dan lebih berbahaya lagi kalau sampai timbul image pondok itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Bahkan dikatakannya penjara suci. Wah, ini bahaya ini. Maka ini perhatian yang harus kita berikan kepada anak. Jangan sampai kemudian kita lengah, merasa anak kita baik-baik saja, karena selama ini anak kita tidak pernah berbicara, tidak pernah mengungkapkan perasaannya, diam. Kemudian kita berkesimpulan anak saya beres. Kemudian kita berkesimpulan anak saya baik-baik saja. Ya alhamdulillah kalau memang keadaan yang sebenarnya baik. Tetapi setidaknya kita mengerti kalau memang anak kita baik, baiknya sampai sejauh mana. Jangan kemudian diam, kita pun diam. Inilah pentingnya perhatian kita yang kita berikan kepada anak-anak kita, sehingga kemudian masalah-masalah itu tidak menumpuk, yang kalau menumpuk kita akan terkejut, kok sedemikian banyak masalahnya anak saya. Maka ikhwafiddin a'azakumullah, dari apa yang tadi disampaikan dalam ayat-ayat Al-Quran, kisah-kisah para nabi, sebenarnya memberikan pelajaran kepada kita tentang bagaimana perhatian-perhatian kepada anak itu kita berikan. Dan jangan lupa pula, salah satu dari hak anak yang harus kita tunaikan adalah doa. Mendoakan anak-anak kita. Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan di kitab beliau Tuhfatul Maulud bi Ahkamil Maulud, di antaranya beliau menyebutkan wa aktsarul auladi innama jaa fasaduhum min qibalil abai, dan kebanyakan dari anak-anak ketika ia mengalami kerusakan, ketika mereka mengalami kerusakan min kibalil aba, itu disebabkan dari sikap-sikap yang dilakukan oleh ayahnya. Sikap-sikap yang diberikan oleh ayahnya. Wa ihmalihim lahum wa tarki ta'limihim fara'idad dini wa sunanah. Yaitu ketika mereka ditelantarkan, disia-siakan, mereka tidak mendapatkan pendidikan tentang kewajiban-kewajiban agama, tentang sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa'adha'uhum sigaran, mereka disia-siakan ketika mereka kecil. Ini sikap yang tidak baik dari orang tua. Jadi faktor tumbuh kembang anak dihambat akibat dari sikap orang tua itu sendiri. Ya, kalau kita perhatikan memang demikian. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun menyebutkan sebagaimana hadis masyhur yang sering kita dengar. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Setiap anak yang lahir dalam keadaan membawa, dalam keadaan dia berada di dalam fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan mereka itu adalah, yang menjadikan anak tersebut Yahudikah, Nasranikah, atau Majusikah, penyembah api. Orang tuanya. Dan di dalam dunia pendidikan pun demikian. Betapa pola asuh itu memberikan pengaruh kepada kepribadian anak. Pola asuh yang otoriter tentu akan membentuk jiwa anak. Di antaranya berefek anak itu tidak memiliki keberanian. Anak itu minder. Karena apa? Orang tuanya otoriter. Tidak memiliki kepercayaan diri. Karena otoriter. Bi, aku pengen beli ini. Gak usah. Ini saja. Nah ini otoriter. Sikap-sikap yang seperti ini pada saat-saat tertentu memang harus dalam kondisi-kondisi tertentu. Tetapi kalau senantiasa seperti ini, berbahaya bagi anak-anak itu sendiri. Kenapa demikian? Karena pola asuh otoriter tidak memberi kesempatan anak untuk melakukan mungkin improvisasi jiwanya, ya, berimajinasi, berkreasi. Pola asuh keluarga yang otoriter menutup itu semua. Sudah, jangan menggambar. Nih, belajar ini saja. Begitu anak mau melakukan sesuatu, jangan, ini. Anak ingin melakukan sesuatu, jangan, ini. Jadi tidak memberikan kepada anak untuk bisa mengembangkan perasaannya, keinginan-keinginannya. Nah, ketika pola ini sudah melekat, dia akan menjadi anak yang biasanya ya diam. Apalagi di hadapan anaknya. Bahkan sampai kepada tingkat ekstrim, kalaupun dia harus menangis, tidak keluar suara tangisnya, yang ada air matanya saja. Ada seperti ini. Karena dia saking takutnya kepada ayahnya, suara tangisnya itu tidak terdengar. Tiba-tiba air matanya saja keluar dari matanya. Kenapa? Lah kalau ketahuan nangis pasti ayahnya akan keras, sehingga ia tekan sedemikian rupa perasaannya itu untuk jangan sampai bersuara, tetapi tetap emosi bisa dilihat dari air matanya yang keluar. Ini kondisi yang demikian bisa terjadi. Tapi kalau keadaan anak yang sehat, baik, kan kalau ada masalah dia akan bercerita kepada ayahnya, kepada ibunya. Tidak kemudian ditahan, tidak kemudian dipendam, sehingga kemudian menjadi beban pikiran, beban mentalnya. Ini yang berbahaya. Maka biarkanlah ketika anak bermasalah, ketika anak itu memiliki masalah, biarkan dia bercerita, bertutur, dengarkan baik-baik oleh kita. Jangan ditanggapi dulu, terus biarkan bercerita terus. Mungkin bagi kita cerita enggak perlu, tapi bagi anak sangat perlu sekali. Hari pertama dia ke pondok pesantren kan ceritanya banyak. Mungkin bagi kita enggak penting, paling cerita sama teman-temannya kan gitu. Tapi sebenarnya itu penting bagi anak. Penting dalam apa? Penting dalam belajar mengungkapkan apa yang ia rasa, apa yang ia lihat. Penting untuk mengungkapkan. Tinggal kita membimbing. Kalau ada sesuatu yang memang menyalahi syariat, diluruskan. Dengarkan baik-baik. Ini adalah merupakan bentuk-bentuk pemberian perhatian kita kepada anak. Dan sebagaimana hadis yang tadi sudah saya sebutkan, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan perhatian kepada anak-anak. Memberikan perhatian kepada cucu beliau Hasan, Husain dan seterusnya. Ikhwafiddin azakumullah, senemikian besar arti sebuah perhatian. Dan pemberian perhatian kita kepada anak-anak kita adalah merupakan wujud melaksanakan, memberikan apa yang menjadi hak dari anak-anak kita. Namun terkadang kita tidak menyadari, atau bahkan mungkin kita tidak mengetahui bahwasannya pemberian perhatian kepada anak itu adalah termasuk memberikan sesuatu yang menjadi hak dari anak kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dulu sesi pertama ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.